Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, rahimani Allah wa iyakum. Di dunia ini, jika kita mengatakan seseorang yang kasar dan keras serta kejam, maka akan tergambar dalam benak kita bahwa ia mempunyai hati yang tak mengenal belas kasih, tidak pernah tersenyum, tidak pernah menerima permintaan maaf dan juga harapan seseorang, serta siksaannya pasti akan sangatlah sadis. Lalu apabila kita melihat wajahnya, kita akan merasa takut karena kasar dan keras wataknya. Lantas pendengar, bagaimanakah kiranya jika sifat keras tersebut melekat pada malaikat para penjaga neraka? Nah pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala banyak menggambarkan tentang karakter malaikat penjaga neraka. Mereka adalah makhluk yang sangat kuat, keras, dan kasar, akan tetapi taat terhadap perintah Allah. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya, malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut rasa belas kasih dari hati para malaikat penjaga neraka dan menjaga muka-muka mereka untuk tetap hitam dan muram. Mereka memiliki gigi taring yang amat mengerikan dan menakutkan. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan mereka senang mengazab, mereka senang merendahkan dan menghinakan orang-orang kafir, orang-orang yang mendurhakai dan mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala pada saat hidup di dunia. Mari kita renungkan ayat Al-Quran tentang malaikat penjaga neraka, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Saqar tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia, dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Muddathir ayat 26-31. Pendengar, dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan tentang neraka Saqar disebabkan dahsyat panas dan nyala apinya. Neraka Saqar tidak membiarkan dan tidak meninggalkan para penghuninya dari azab walau sesaat pun. Dan di atasnya ada malaikat penjaga yang berjumlah 19. Jumlah malaikat yang 19 tersebut menjadikan orang-orang kafir tertipu. Mereka menyangka bisa membunuh para malaikat tersebut. Mereka menyangka mampu membela diri dan melawan para malaikat, sebab jumlah mereka tidak lebih dari 19. Mereka tidak tahu bahwa seorang saja dari 19 malaikat tersebut tidak bisa dikalahkan oleh seluruh manusia. Nah pendengar, Demikianlah sedikit gambaran tentang para penjaga neraka yang bertabiat keras dan kasar. Kemudian pendengar, yang menjadi pertanyaan apakah di dalam neraka itu ada makanan? Jawabannya, ada. Ya, di dalam neraka terdapat makanan. Makanan, sebagaimana kita ketahui, berfungsi mengobati rasa lapar, berfungsi mengenyangkan dan memberikan energi serta menggemukkan. Namun demikian, makanan yang akan didapat oleh penghuni neraka tidaklah demikian. Iya, makanan tersebut tidak mengenyangkan, juga tidak menghilangkan rasa lapar. Karena yang dimakan mereka adalah makanan yang sangat menjijikan, makanan yang sangat pahit, makanan yang busuk dan kotor. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dan keluarga agar tidak termasuk ke dalam golongan mereka, golongan orang-orang yang memakan makanan yang demikian. Wal-iyadzu billah. Dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 6-7, Allah Ta'ala berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dari', la yusminu wa la yugni min ju'." Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Nah pendengar, para penghuni neraka selain tidak mendapatkan makanan kecuali hanya menambah pedihnya azab, mereka juga tidak mendapatkan teman atau saudara yang bisa memberikan kepada mereka syafaat dan pertolongan. Dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 35 sampai ayat ke-36, Allah Ta'ala berfirman, "Falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin." Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Pendengar, zakum merupakan jenis pohon yang paling buruk dan sangat mengerikan. Ia adalah buah yang sangat busuk, lagi panas mendidih, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai ayat 46, "Inna syajarata zakum." Sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul athim, makanan orang yang banyak berdosa. Kal muhli yaghli fil butun, ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Kagoliyil hamim, seperti mendidihnya air yang amat panas. Pendengar, seperti itulah makanan yang orang-orang kafir makan. Hanya akan menyebabkan leher orang yang memakannya tersumbat dan tercekik karena begitu panasnya dan rasanya yang menjijikan. Bahkan baunya yang sangat busuk, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Muzzammil ayat 12 hingga 13. "Inna ladaina ankalaw wa jahima wa ta'aman dha ghussati wa 'adzaban alima." Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan serta azab yang pedih. Kemudian pendengar, adapun minuman penghuni neraka, mereka akan mendapat minuman yang sangat panas, rasanya sangat menjijikan dan baunya sangat busuk, serta memiliki tingkat didih yang tidak terbayangkan. Minuman yang bercampur antara nanah, darah, dan air. Maka jika diminum, bisa menghancurkan tubuh orang yang meminumnya. Warnanya hitam pekat, panas, dan berbau busuk. Terkadang sangat dingin, sehingga membekukan yang meminumnya. Dan para penghuni neraka tidak kuasa untuk meminumnya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-15-17, Allah Ta'ala berfirman, "Di hadapannya ada jahanam, dan ia akan diberi minuman dengan air nanah. Diminumnya air nanah tersebut, dan hampir ia tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi ia tidak juga mati. dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Pendengar yang budiman, berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka dalam neraka ternyata terdapat beberapa makanan serta minuman. Di antaranya pohon zakum, di mana pangkal pohonnya seperti kepala setan, tumbuh di bawah dasar neraka Jahim. Setiap yang memakannya, maka ususnya akan terburai. Mengenai hal tersebut Allah Ta'ala berfirman, makanan surga itulah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum. Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia, pohon zakum, adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Pangkal pohonnya seperti kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon tersebut. Lalu mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum tersebut. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Quran Surat As-Saffat ayat 62 sampai 67. Kemudian pendengar, makanan selanjutnya adalah pohon duri, yaitu pohon duri yang sangat keras, tidak dapat menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar, karena ia menyumbat tenggorokan, tidak keluar dan tidak juga masuk ke dalam perut. Selanjutnya pendengar, minuman mereka adalah kislin, yaitu nanah yang bercampur darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Tentang hal tersebut Allah Ta'ala berfirman, maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Quran Surat Al-Haqqa ayat 35-37. Kemudian pendengar adalah Al-Hamim, air yang sangat panas yang akan disuguhkan dengan besi panas yang ujungnya dibengkokkan. Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Selanjutnya adalah Al-Ghassaq, yaitu air yang sangat dingin. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia merupakan nanah kental yang jika satu tetesnya saja ditumpahkan di bumi belahan barat, niscaya penduduk timur akan mencium baunya yang sangat busuk. Dalam surat An-Naba ayat ke-24 dan 25, Allah Ta'ala berfirman, لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Dan yang lainnya adalah As-Sadid, yaitu air nanah bercampur darah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata, air sodid akan membuat wajah mereka hangus, sekaligus membuat seluruh kulit kepala dan rambutnya mengelupas. Allah Ta'ala berfirman, di hadapannya ada Jahannam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Akhirnya pendengar, inilah yang mungkin bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi bahan renungan dan motivasi bagi kita, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari azabnya, azabnya yang amat pedih, dan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang mendapat kenikmatan di surganya. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي